lepaskan para asmara yang terakhir ku menderita karena kau berikan racun asmara. Berulang kali kamu pergi dan selalu datang kembali, walau ku tak mungkin seperti dulu lagi. Ku bukan budak cinta atau bucin, ku hanya nikmati apa yang ada. Kau berikan cinta, itu hal biasa. Jangan cuma anggap kamu saja, masih banyak cinta yang lainnya. Kamu saja yang kurang peka. Kamu anggap aku yang kedua, aku anggap kamu yang kelima. Kau bilang I miss you, kau bilang I love you. Kau tanya kabarku di mana kamu, tapi ku tahu kau.